gelem apa ora sayu yen tak elek pipimu yen gelem apa ora sayu yen tak elek pipimu karep ati ku pengen nyelos pipimu karep ati ku karena pasti ku pengen ngelos pipimu karena pasti.